Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. A'adallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwatul kiram, masih kita membahas tentang kitab Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah ta'ala. Kemudian di sini kita bacakan yaitu syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, masih berkaitan dengan An-Naqid Al-Thamin, ya, pembatal Islam yang ke-8, yaitu Mudaharatul Musyrikin wa Mu'awanatuhum 'alal Muslimin, ya, yaitu membantu ataupun menolong orang-orang kafir ataupun orang musyrik dalam rangka memerangi kaum muslimin. Dan ini adalah bentuk mualah, ya, salah satu bentuk mualah, ya. Jadi bentuk mualah itu, ya, loyalitas, ada yang dia itu mahabbah fil qulub, ya, mencintai di dalam hatinya sekalipun dia tidak menolong atau membantunya untuk memerangi kaum muslimin. Ada juga dia terang-terangan membantu ataupun menolong orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin sekalipun dia tidak mencintainya. Ada juga yang bentuk mualah itu hanya memuji, ya, agama mereka. Ini juga masuk kategori mualah. Baik, kemarin kita sudah sedikit singgung tentang mudaharatul kuffar alal muslimin tahtaha aqsam, yaitu menolong ataupun membantu orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin. Itu ada beberapa bentuk, ya. Al-qismul awal, yang pertama, mudaharatuhum wa mu'awanatuhum 'alal muslim ma'a mahabbah bahum 'alaihi min al-kufr wa syirk wa dhalal. Taib. Itu mereka membantu dan menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, disertai dengan ada rasa kecintaan yang ada pada orang kafir tersebut, ya, apakah itu dengan kekufurannya ataupun kesyirikan atau kesesatan. Ini jelas fala syakka annahu kufrun akbar mukhrijun. Tentunya orang seperti ini terjatuh kepada kufrun akbar mukhrij minal millah, keluar dari agama Islam. Kemudian juga ada juga yang bentuk yang kedua, yaitu ayyu'awinahum 'alal muslimin la mukhtaran wa huwa la yuhibbuhum. Dia menolong, ya, orang kafir atau orang musyrik untuk mereka muslimin. Sebutnya dia la mukhtar, ya. Artinya bukan berdasarkan keinginannya, ya. Artinya tidak disertai dengan rasa sukarela, dan dia juga tidak mencintainya, bahkan dia yukrih, ya, yukrihuna ala dharik, artinya dia membencinya. Tapi mau tidak mau disebabkan dia ataupun orang-orang tersebut tinggal bersama orang kafir, maka ketika mereka minta bantuan, mau tidak mau harus menolong mereka. Untuk orang-orang muslim, fahada alaihi wa'id, tentunya ini juga terkena ancaman, wa yukhsha alaihi minal kufr wal al-mukhrij minal millah, minal kufri al-mukhrij minal millah. Sama, ini juga dikhawatirkan akan terkena ancaman kufrun yang bisa mengeluarkan dari agamanya. Nah, baik, sekarang yang masuk ke al-qismu al-thalith. Al-qism qala Syekh Shalih Fauzan hafizhahu ta'ala, al-qism al-thalith, bentuk yang ketiga, man yu'inul kuffar 'alal muslimin wa huwa mukhtarun ghairu mukrah. Jadi orang-orang yang membantu ataupun menolong ya orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin, dan dia mukhtar ya, dia itu rela, ada rasa sukarela, ghair mukrah, tidak dipaksa, ma'a bukdihi lidinil kuffar ya. Namun dia juga pada dasarnya ada kebencian terhadap agamanya orang kafir, wa adamur ridha ya, dan dia tidak ridho ya, dengan agamanya orang kafir, fahada la syakka anna fa'ilun bikabiratin min kabairidz dzunubi. Ini orang-orang seperti ini ya, jadi fa'ilun bikabirah, akan terkena ancaman dosa besar ya, min kabairidz dzunub wa yukhsha 'alaihi minal kufr. Tentunya ini juga dikhawatirkan akan terjatuh kepada kekufuran. Itu yang ketiga. Jadi dia membantu orang kafir, tapi pada dasar dia tidak senang dengan agamanya orang kafir tersebut. Dan juga dia tidak dipaksa, tapi dia bantu. Nah ini fa'ilun nikabirah min kabair al-dhunub. Dia termasuk apa? Terjatuh kepada dosa besar. Hati-hati. Apapun bentuk bantuannya, apakah itu bentuk bantuan tenaga, harta dan sebagainya, dalam rangka memerangi orang-orang muslim. Kemudian al-qismur rabi', bentuk yang keempat ya, dari bentuk mudhaharah ya, bentuk mudhaharah 'alal muslimin, pertolongan menolong orang kafir dalam rangka menolong kaum muslimin, itu man yu'inul kuffara 'alal kuffar, dia menolong orang kafir untuk memerangi orang kafir ya. Jadi di sini antara orang kafir itu berperang, kemudian dia menolong orang kafir dalam rangka memerangi kafir yang lainnya, alladzina lahum ahdun indal muslimin. Nah, ini juga orang kafir yang diperangi olehnya itu ternyata memiliki perjanjian terhadap kaum muslimin ya. Jadi istilahnya kafir mu'ahad. Fahada haramun, dan ini haram, tidak boleh. Sekalipun dia kafir, tapi kalau dia ada perjanjian dengan kaum muslimin, tidak boleh diperangi karena ada perjanjian ya. Wala yajuz, dan ini tidak boleh, li'annahu naqdun li'ahdil muslimin, karena ini bisa jadi membatalkan apa perjanjian ya, terhadap kaum muslimin. Nah, artinya batal perjanjiannya kalau misalkan diperangi. Jadi fal kufar al mu'ahadun la yajuz li jami'il muslimina qitalu. Jadi orang kafir mu'ahad, kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin ya, itu tidak boleh diperangi. Seluruh kaum muslimin tidak boleh memerangi orang kafir tersebut. wafa bil ahdi alladhi bainahu wa bainal muslimin. Tentunya wajib untuk menunaikan ya, al-wafa ya, perjanjian tersebut ya, antara mereka itu orang kafir dengan kaum muslimin. Jadi tidak boleh dihancurkan, dibatalkan ya, atau diperangi. Walladhi yu'in ya, man qatal min al-kuffar, dan barang siapa yang membantu mereka untuk memerangi orang kafir tersebut, yang kafir muahad tadi, bahada yakunu naqdan li ahdil muslimin, maka ini bisa jadi nanti akan batal perjanjiannya terhadap kaum muslimin. Wa yakunu ghadran bi dhimmatil muslimin, dan dia termasuk orang-orang yang berkhianat terhadap apa tadi, perjanjian kaum muslimin ya, perjanjian yang diadakan dengan kaum muslimin. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW, beliau mengatakan bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, barang siapa yang memerangi mu'ahadan, yaitu kafir mu'ahad tadi yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin ya, orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin diperangi, lam yarih raihatal, maka dia tidak akan mencium bau surga. Artinya di sini dilarang. Wa idza kana Allah azza wa jalla qad nahal muslimin an munasarah muslimin al kuffar. Ya, dan apabila ya, Allah azza wa jalla telah melarang orang-orang Islam ya, kaum muslimin untuk apa? Menolong kaum muslimin dalam rangka memerangi orang kafir, idza kana lil kuffar ahdun indal muslimin. Ya, bayangkan. Di sini melarang untuk membantu kaum muslimin dalam rangka memerangi orang kafir ya. Jadi tidak boleh kita membantu orang Islam untuk memerangi orang kafir selama dia ya, masih ada perjanjian dengan kaum muslimin. Dakana al-kufar ahdun indal muslimin, apabila orang kafir tersebut apa, masih ada perjanjian dengan kaum muslimin. Fa kaifa biman dhahara al-kuffar ala naqdin ahdil muslimin, ala naqdi ahdil muslimin. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mereka berkorban untuk membantu orang kafir untuk membatalkan perjanjiannya terhadap kaum muslimin? Qala ta'ala wa in sansurukum fid din fa alaikum nasr, dan apabila kalian diminta bantuan ya, minta dimintai pertolongan dalam rangka untuk membela agama Islam, maka wajib bagi kalian untuk menolongnya. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali tadi ya, ada perjanjian ya, jadi kaum tersebut ada perjanjian antara kalian dengan mereka ya, ada perjanjian, maka ini tidak boleh dibantu. Fa idza sansara bina muslimun ala kuffar yajib alaina nusratu muslimin ala kuffar. Ya, di sini apabila kaum muslimin ya, ya, meminta bantuan ya, kepada kita untuk memerangi kaum apa, orang kafir, maka wajib membela ya, atau menolong orang muslim. Illa fi halah wahidah, kecuali tadi pada satu keadaan, idza kana haliha ulal kufar ahdun indal muslim, apabila orang kafir tersebut masih ada perjanjian dengan orang Islam. Fala yajuz lana an nasir al muslim alaihi, maka tidak boleh kita bantu orang muslim tersebut ya, kalau orang kafir tadi masih ada perjanjian dengan kaum muslimin ya. Jadi hati-hati kalau di situ orang kafir ada perjanjian kaum muslimin, ataupun dia mendapatkan suaka dari kaum muslimin ya, maka tidak boleh kita untuk memerangi, membunuh, karena ada larangannya. Wa in sansarukum fid din fa alaikum nasu illa ala qaumin bainakum wa bainal mitsaq, kecuali orang kafir yang terang-terangan memerangi kaum muslimin. Baik, itu yang keempat. Jadi fala yajuz lana an nunasir al-muslim alaihim. Jadi tidak boleh bagi kita untuk menolong orang-orang Islam dalam rangka apa? Alaihim, memerangi orang kafir yang tadi. Dan catatan apa? Orang kafirnya ya lihaula itu memiliki apa? Ahdun. Lahum ahdun indal muslimin. Yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Taib. Kemudian فَكَيْفَ دُنَاصِرْ الْكُفَّرْ عَلَىٰ حَلْفَ الْمُسْلِمُونَ. Lalu bagaimana dengan memberikan bantuan terhadap orang kafir ya, dalam rangka memerangi sekutunya orang-orang Islam? Tentunya lebih فَهَادَ أَمْرٌ لَا يَجُزْ. Ini tidak diperbolehkan. Wa kullu hadha min ajli al-wafa bil ahdi. Ya, tentunya ini dalam rangka apa? Untuk menunaikan apa? Menjaga perjanjian tersebut ya. Jadi tidak boleh dikhianati, dibatalkan. Nah, itu yang keempat. Al-qismul khamis. Kemudian yang bentuk yang kelima ya, bentuk munasarah. Ya, jadi kalau yang tadi tidak boleh ya membantu apakah itu orang muslim atau orang kafir dalam rangka menolong orang kafir yang mu'ahad. Ini tidak diperbolehkan. Baik. Yang kelima wa al-qismul khamis wa huwa mawaddah al-kufar. Jadi ada rasa cinta atau kasih sayang ya. Wa mahabbatuhum min ghairi i'anah lahum al-muslimin. Dan tentunya kecintaan mereka itu tidak disertai dengan adanya bantuan atau pertolongan terhadap mereka yang ingin memerangi apa? Orang Islam. Jadi min ghairi ana lahum ala muslim. Jadi dia hanya ada rasa kecintaan mungkin kerabatnya, saudaranya, anaknya ataupun bapaknya masih dalam keadaan kafir, tapi dia pada dasarnya min ghairi ana lahum al-muslim, tidak mau ataupun dia tidak ada rasa ingin membantu dalam rangka memerangi kaum muslimin. Ini pun apa? Hada nahallahu anhu. Ini pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal tersebut ya itu tidak diperbolehkan ya, mencintai ya. Ada rasa kasih terhadap mereka itu tidak diperbolehkan. Wa nafa'an sahibi al-iman, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu akan meniadakan ya, keimanan terhadap orang-orang seperti ini. Jadi an sahibi itu apa? Bisa nafa'al iman. Qala Allah jalla wa ala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. Ya. Jadi engkau akan tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir yang masih waduna, masih ada rasa cinta kasih sayang terhadap siapa? Man had Allah ورسوله, terhadap orang-orang yang menentang, membangkang. Ya. Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratam. Sekalipun mereka adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka ataupun saudara-saudara mereka dan kerabat. Itu tidak diperbolehkan. Karena bisa nafal iman, bisa menghilangkan keimanan yang ada pada dirinya. Wa qala ta'ala wa ma kana istighfar ibrahim li abi illa amma idatu wa'ada iya falamma tabayyana lahu annahu adu lillah tabarra'a min inna ibrahima lawwahun halim. Ketika Nabi Ibrahim ya, memintakan ampun kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain ya dia karena ada janji ila maudatin wa'ada iya untuk memenuhi janjinya. Namun falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika jelas bahwasanya bapaknya itu adalah aduwwun lillah, musuh ataupun juga menentang kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, maka tabarra'a min. Nabi Ibrahim pun berlepas diri dari bapaknya. Inna Ibrahim al-awwahun halim. Naam. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Kemudian di dalam ayat yang lainnya. Nah, ini bentuk apa? Ada rasa kecintaan saja tidak boleh, apalagi sampai menolong mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang beriman, janganlah engkau jadikan musuhku, ya, kata Allah, dan musuh kalian awliya, ya, sebagai penolong, sebagai teman setia, sehingga dia rela untuk berkorban, berloyalitas terhadapnya. Tulquna ilaihim bil mawaddah, ya. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Jadi hati-hati kalau masih ada rasa kecintaan terhadap orang kafir, itu bisa jadi terjatuh kepada kekufuran, ya, dan juga bisa nafal iman. Dan di ayat ini, di ayat yang lain juga, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim alladziina ma in qalu liqaumin inna mura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Di sini sudah ada, ya, suri tauladan yang baik terhadap Nabi Ibrahim dan orang yang bersamanya, ya, yang mengikutinya, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, sungguhnya kami bura'a minkum, berlepas diri dari kalian. Artinya berlepas diri karena mereka itu orang kafir, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, malah beribadah kepada selain Allah. Wa mimma ta'buduna min dunillah, terhadap apa yang kalian sembah dari selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawa. Nah, tentunya kami ingkari perbuatan kalian, dan juga sudah nyata, ya, bahwasanya antara kami dan kalian itu ada permusuhan, ya, ada kebencian abadan, selama-lamanya, selama mereka itu masih kafir, ya, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, masih musyrik. Maka di sini wabada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha, tidak boleh kita untuk berloyalitas, harus baro. Di sini ada bentuk baro kita terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Abadan hatta tu'minu billahi wahda, sampai mereka itu apa? Sampai kalian itu beriman kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah saja. Surah Al-Mumtahanah kulluha fi tahrim mawadda al-kufar. Jadi di dalam surat Al-Mumtahanah itu, ya, semuanya itu berisi tentang pengharaman mawadda al-kufar. Artinya ada rasa kasih sayang terhadap orang kafir. Walau kanu min aqrab anna, sekalipun dia orang yang paling dekat, kerabat yang paling dekat, ila muslim, ila muslim. Wa khatamaha biqauli ya ayyuhalladzina amanu, kemudian di ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim, ya, wahai orang beriman, jangan engkau jadikan mereka itu sebagai apa, penolong ataupun teman, ya, karena mereka adalah kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala telah benci kepada mereka. Qad ya'isu minal akhirah, mereka juga sudah berputus asa terhadap akhirat. Kama ya'isul kufar min ashabil kubur, sebagaimana orang kafir yang mereka berputus asa ketika mereka tinggal di dalam alam kubur. Nah, maka di sini, ya, bisa kita ambil faedah bahwasanya mubahara al-kufar, ya, apakah itu dia menolong secara terang-terangan terhadap orang kafir untuk mereka muslimin, ataupun juga dia tidak terang-terangan ya, atau bahkan mungkin dia menolong tapi pada dasar dia tidak ingin menolongnya ya, disebabkan apa? Terpaksa ya. Mau tidak mau dia harus menolong. Ini juga tidak diperbolehkan. Ataupun juga dia menolong orang kafir dalam rangka merangkul muslimin ya, padahal dia itu tidak suka dengan agamanya orang kafir. Ini juga tidak diperbolehkan. Ataupun yang keempat, dia menolong orang kafir untuk mengerangi orang kafir, tapi orang kafir yang diperanginya masih ada perjanjian dengan kaum muslimin. Nah ini juga sama. Nah, ini adalah bentuk mualah. Dan terakhir, ada rasa kecintaan sekalipun dia tidak menolongnya. Ini juga sama, tidak diperbolehkan. Jadi hati-hati ketika kita bergaul dengan orang kafir, jangan sampai ada rasa kecintaan kita terhadap agamanya, kesesatannya, kesyirikannya, kemudian memujinya. Ya dan billah, karena bisa terjatuh kepada al-kufur. Bahkan bisa jadi keimanan yang sudah kita tanam bisa akan hancur disebabkan ada rasa kecintaan atau terus bergaul dengan orang kafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjalankan syariat Islam dengan baik di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, di atas Al-Quran dan Sunnah, tidak di atas hawa nafsu ataupun juga kalamun nas. Naktab bihadul Quran subhanakul bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.